Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar khamisan, yang kelima dari hukum-hukum yang berkaitan dengan barang gadaian. La yajuzu lil murtahini al-intifa'u birrahni illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkaba al-markuba aw yahliba al-mahluba idza anfaqa alaihi. Poin yang kelima, la yajuzu, tidak diperbolehkan, lil murtahini, bagi penggadai. Sebagaimana sudah kita lewati kemarin istilah ini, pegadai dengan penggadai. Pegadai adalah yang berhutang dan menyerahkan barang jaminan. Sedangkan penggadai adalah yang memberikan hutang, memberikan pinjaman, dan yang menerima barang jaminan. Di sini al-murtahin adalah penggadai. Maka tidak boleh bagi murtahin ataupun penggadai yang memberikan pinjaman, atau di saat yang bersamaan dia juga yang menerima barang jaminan. Tidak boleh bagi dia al-intifa'u, memanfaatkan berrahni, barang jaminannya. Si fulan A datang kepada si fulan B meminjam sejumlah uang, memberikan jaminan ini, jaminannya motor, jaminannya adalah sepeda motor. Dalam waktu tertentu yang telah disepakati oleh mereka, motor diantar oleh peminjam yang memberikan barang jaminan tadi, diletakkan di rumah al-murtahin, penggadai yang memberikan pinjaman kepadanya, letakkan rumah si B. Karena A yang meminjam, dia yang memberikan barang jaminan. B yang memberikan pinjaman, dia yang menahan barang jaminan. Setelah barang itu diterima oleh si B, sepeda motor sebagai barang jaminan tadi, diterima oleh si B, disimpanlah di rumahnya. Statusnya apa? Statusnya tak lebih dari sekedar barang jaminan atas hutang yang ada. Simpan di rumahnya. Ketika barang itu telah berada di rumahnya, si A sudah pulang, maka tidak boleh sama sekali bagi si B untuk kemudian al-intifa, memanfaatkan barang jaminan tersebut. Sama sekali tidak diperbolehkan. Cukup disimpan, sudah, biarkan. Kalau memang dia butuh untuk di, kalau kendaraan bermotor mungkin butuh dipanasi, dinyalakan 2 menit, 5 menit, nyalakan. Tanpa dinaiki, nyalakan begitu saja. Supaya mesinnya tidak rusak. Kalau memang harus seperti ini. Kalau tidak, cukup didiamkan, diamkan. Untuk memanfaatkannya, enggak boleh sama sekali. Sebagaimana ini pada poin yang keempat yang sudah kita lewati kemarin, yang memberikan barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminannya tanpa izin dari yang menahan barang jaminan itu. Pun sebaliknya, yang menerima barang jaminan juga tidak boleh dia memanfaatkan barang jaminannya. Karena kalau seandainya dia memanfaatkan barang jaminan yang tidak boleh dia manfaatkan, jatuhnya pada riba. Kullu qardhin jara lahu naf'an atau jara lahu manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan bagi yang memberikan pinjaman, itulah riba. Kalau yang menahan barang jaminan tadi, memanfaatkan barang jaminan tersebut, dia mendapat kemanfaatan ataukah tidak? Dapat apa enggak? Dapat. Ah, misal dia mau ke pasar ini, dari Karang Makmur, mau ke Karangagung, mau ke Aur, mau ke Talang Jawa atau Pagar Dewa, ingin membutuhkan, membeli sesuatu kebutuhan di pasar. Mau naik mobil terlalu berat, terlalu besar, susah parkirnya dan sebagainya. Kebetulan ada motor ini, ada motor jaminan kok. Sudah kita pakai aja, nanti bensinnya kita ganti. Berangkat dia dengan kendaraan tadi. Apakah dia mendapatkan kemanfaatan dari barang jaminan tersebut? Iya, terpenuhi kebutuhannya. Walau dia mengganti dengan bensin, tetap hal itu tidak diperbolehkan karena pada asalnya barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kalau seandainya tidak diberikan sesuatu yang tidak diberikan sesuatu kepada barang jaminan tersebut, barang jaminan itu tidak akan rusak, maka tidak boleh memanfaatkannya. Barang itu dibiarkan begitu saja, enggak mati, enggak rusak, maka enggak boleh. Walau dengan alasan, tapi kan bensinnya sudah kita ganti, tetap tidak diperbolehkan. Kecuali jika barang itu dibiarkan, tidak diurus, dia akan mati, dia akan rusak, maka pada saat itu baru boleh. Sebagaimana kalimat berikutnya ini, illa an yakuna ar-rahnu markuban, kecuali jika yang dijadikan barang jaminan itu adalah tunggangan, binatang hidup yang dijadikan sebagai tunggangan, kuda, onta, au mahluban, atau binatang hidup yang diperas susunya, sapi, kambing. Pinjam uang, jaminannya kambing ini, kambing etawa, mau dinaiki gak mungkin. Diambil manfaatnya apa? Susunya diperas. Kalau seandainya kambing ini dibiarkan di situ saja, di tempat yang aman, tidak kehujanan, tidak kepanasan, tidak pun diberi makan, dia tetap hidup, maka tidak perlu repot-repot memberi makan. Namun ketika ternyata dia adalah makhluk hidup yang butuh makan dan minum, dan tidak mungkin yang punya binatang ini tadi setiap pagi, siang, sore dari tempatnya jauh datang ke rumah penggadai hanya untuk memberi makan dan minum kambingnya sebagai barang jaminan tadi, gak mungkin. Akhirnya yang memberi makan dan minum adalah penggadainya yang menerima barang jaminan tadi. Nah, pada saat itu boleh bagi dia untuk memeras susunya, untuk dia minum. Lu apa bedanya dengan barang, dengan motor tadi? Bedanya, kalau binatang ini dibiarkan, dia akan mati. Dan itu kerusakan. Sementara kalau motor tadi dibiarkan, dia gak akan apa-apa. Gak akan mati, gak akan rusak. Apalagi jika hanya tempo waktu sebentar, 2 bulan, 3 bulan. Ini perbedaannya. Sehingga ketika dia mengeluarkan biaya untuk memberi makan, memberi minum pada binatang ternak tadi, maka pada saat itu dia boleh mengambil kemanfaatan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan. Idza anfaqa 'alaihi illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu, maka boleh bagi dia pada saat itu an yarkabal markuba, untuk menunggangi binatang tersebut. Jaminannya kuda, kan harus diberi makan. Sekarang penggadai, dia harus ngarit. Kalaupun bukan dia sendiri yang ngarit, dia mengeluarkan biaya membayar orang untuk mencari rumput. Dibayar orang. Sehingga pada saat itu boleh bagi dia untuk menunggangi kuda tersebut sebatas kebutuhan yang ada. Atau sapi, kebetulan penggadai punya sawah. Ada orang datang memberikan barang jaminan seekor sapi yang kuat, besar, memang biasa digunakan untuk meluku sawah, dia mengeluarkan biaya untuk memberi makan dan minum pada binatang sapi tadi. Maka pada saat itu boleh bagi dia sebagai ganti dari upah, dari biaya yang dia keluarkan untuk memberi makan dan minum pada sapi tersebut, boleh bagi dia, bagi penggadai tadi, untuk memanfaatkan sapi itu meluku sawahnya. Fayajuzu lahu an yarkabal markuba aw yahlibal mahluba, atau memeras susunya. Sapi diperas susunya, unta diperas susunya, diambil, diminum. Boleh, dengan catatan idza anfaqa alaihi, jika dia telah mengeluarkan biaya untuk memberi makan dan minum binatang tersebut. Kalau terjadi hutang piutang, yang satu di Karang Makmur, yang satu di Batu Raja, atau satu di Prabu Mulih, jaminannya apa? Ini sapi, saya punya sapi limosin atau sapi metal, bawalah ini sebagai barang jaminan. Kan gak mungkin dari Karang Makmur pagi ke sana, ke Batu Raja atau ke Prabu Mulih untuk memberi makan, nanti pulang lagi siang seperti itu atau sore seperti itu. Enggak mungkin. Sehingga siapa yang memberi makan dan minum? Yang di sana. Yang menerima barang tersebut sebagai jaminannya. Nah, ketika dia mengeluarkan biaya, penggadai tadi mengeluarkan biaya untuk memberi makan dan minum, boleh bagi dia memanfaatkan binatang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun barang-barang lain yang tidak rusak, barang-barang yang dijadikan sebagai jaminan yang tidak rusak, yang tidak butuh perawatan secara terus-menerus, tidak perlu diberi makan dan minum, maka tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh murtahin, orang yang menerima barang jaminan. Qala sadisan, yang keenam, al-marhunu amanatun fi yadil murtahin. Al-marhun, barang jaminan itu adalah amanah, titipan yang dititipkan pada tangan murtahin, penggadai yang menerima barang jaminan tersebut. La yadmanuhu illa bitta'addi, di mana dia tidak memberikan ganti rugi. La yadmanuhu, penggadai itu tidak dituntut untuk memberikan ganti rugi manakala terjadi kerusakan pada barang gadaian tersebut. Illa bitta'addi, kecuali jika kerusakan itu terjadi karena ta'addi. Entah dia ceroboh, dibiarkan begitu saja, enggak diurus sebagaimana semestinya, atau dia terlalu ekstrim dalam menjaga, memberikan penjagaan dan perawatan, namun ternyata berakibat bahaya bagi barang jaminan itu. Nah, kalau terjadi ta'addi, dia mengganti, yadman. Namun kalau tidak, misal jaminannya sepeda motor, sebagaimana sepeda motor layaknya disimpan di tempat yang tidak terkena hujan, tidak terkena panas, terhindar dari barang-barang berbahaya seperti api dan yang semisalnya. Dia parkirkan motor jaminan tadi di samping motor dia, di dalam garasi, di gudang, atau di manalah. Sebagaimana dia memarkirkan motornya, tempat yang tidak terkena hujan dan panas. Terjadi kecelakaan, rumahnya di pinggir jalan, datang mobil yang remnya blong, numbur rumah tersebut, termasuk yang rusak adalah barang jaminan itu. Apakah ini mungkin terjadi? Bisa saja terjadi. Sebagaimana kita sering melihat kejadian rumah di pinggir jalan yang ketumbur sama mobil yang remnya blong atau sopirnya ngantuk, terjadi kerusakan di sana. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, kerusakan itu tidak disebabkan dengan ta'addi, sudah disimpan di tempat yang layak dan terjadi kerusakan. Maka pada kondisi yang seperti ini, penggadai tidak memberi ganti rugi. Ya, rusak sudah. Lantas bagaimana dia menuntut? Menuntut kepada yang berhak untuk menggantinya, kepada mobil atau yang punya mobil yang menumbur tadi. Atau terjadi banjir sehingga terjadi kerusakan. Bukan hanya barang jaminan itu saja, tetapi milik penggadai yang lain juga terkena bencana banjir tersebut sehingga terjadi kerusakan. Apakah itu ta'addi? Bukan. Bukan karena ta'addi. Kerusakan itu terjadi alami, normal, bukan karena ta'addi. Maka dalam kondisi yang seperti itu, dia tidak memberikan jaminan ganti rugi. La yadmanuhu illa bita'addi. Tidak mengganti kerugian yang terjadi pada kerusakan barang jaminan, kecuali jika kerusakan itu dengan sebab ta'addi. Fa'idha hallad dainu alladhi bihi rahnun wajaba alal madini sadadahu. Maka apabila telah tiba kesepakatan halla, telah tiba tempo waktu kesepakatan pelunasan hutang yang dengannya ada barang jaminan, wajaba alal madini sadadahu, wajib atas orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Satu kewajiban atas mereka yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Fa in imtana'a ajbarahul hakim. Apabila dia enggan membayar, punya kemampuan, punya kelapangan, tetapi tidak mau membayar, ajbarahu al hakim. Maka dalam kondisi seperti ini, hakim, pemerintah, berhak untuk memaksanya membayar hutangnya. Fa in imtana'a habasahu. Jika tetap masuk ke pengadilan, tidak mau membayar hutangnya, padahal dia mampu, punya kelapangan, pemerintah, penguasa berhak untuk memenjarakannya, dipenjara dia. Wa'azzarahu, berhak pula untuk diberikan hukuman, ta'zir. Hatta yuwafiya ma'alayhi minad-dain, sampai dia melunasi hutang-hutangnya. Au yabi'ar rahna, atau dia menjual barang jaminan tadi, boleh. Dia tidak mau membayar hutang, tapi ada barang jaminan. Yang menerima barang jaminan tersebut bisa mengadukan kepada qadhi. Ini dia punya barang jaminan, mau saya jual. Dijual. Dilihat hasil penjualan dari barang jaminan tersebut. Apabila ternyata penjualannya lebih dari hutangnya, ambil sesuai dengan hutang, kembalikan sisanya kepada yang berhutang. Kalau seandainya kurang, setelah dijual barang jaminan tersebut, ternyata hutangnya masih ada, dilihat kondisinya. Kalau memang dia punya kelapangan, mampu, masih tetap belum mau menyelesaikan sisa hutangnya, lapor kepada penguasa, boleh. Namun ketika kondisinya memang sulit, berat, perekonomiannya masih berat, maka di sini berlaku firman Allah Azza wa Jal, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata orang itu adalah orang yang memiliki kesulitan perekonomiannya, maka hendaklah diberi tangguh sampai dia mendapatkan kemudahan untuk membayar hutangnya. Wa yusaddidu min qimatihi, dan dibayarkanlah hutang dia dari barang jaminan yang dijual tersebut. Selesai kita dari pembahasan seputar permasalahan ar-rahnu. Di sana ada beberapa pembahasan lain yang masih berkaitan dengan ar-rahnu, barang gadaian ini, insyaallah akan kita sampaikan secara ringkas pada pertemuan mendatang biiznillah, sebelum kita masuk pada bab yang kelima yang membahas tentang as-salam, jual beli dengan sistem salam. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah ini kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.